pas untuk demo seni diriku. Air macaku sanggup katakan lebih banyak daripada pesan yang disampaikan semua kata. Yo, yo, capital A and double much respect for ya. Kau selalu karyakan beat untuk 5/5. Meski jarak membentang, ambisi bukan halangannya. Roda 2 F1 set mengepas ke Bogor, Jakarta. Sahabat terbaik dalam mengejar mimpi. Teman terhebatku untuk dapat berdiri. Kawan yang tepat untuk sharing hal-hal kecil. Kuping yang pas untuk dengar rima Cypress Hill. Masih tergambar jelas alunan takdir. Kita lewati malam dengan sepotong bir. Bicara, tertawa, bertingkah semaunya. Sudah saatnya kau tenang di alam sana. Hari-hari canda tawa bayangmu takkan pernah hilang. Dalam setiap langkah selalu ada. Sampai kini ku tak percaya kau telah tiada.